Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita telah sampai pada ayat 69 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'al lazina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kallazi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Keadaan kamu, wahai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kaum munafik sebagaimana yang telah kita ketahui berada di Madinah Al-Munawwarah. Kaum munafik ini menyatakan bahwa dia beriman secara lahir, tetapi di hatinya terpendam rasa kekufuran dan kedengkian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tipe seperti ini, tipe orang yang ingin terjadinya kerusakan dan membenci kebaikan, tidak saja berada di Madinah, tetapi jauh sebelum Nabi Muhammad hidup, para nabi sebelumnya pun menemukan adanya kaum kafir dan kaum munafik. Kaum kafir yang menentang ajaran dakwah para rasul, dan kaum munafik yang menggunting di dalam lipatan musuh dalam selimut. Oleh sebab itu ayat 69 ini menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kamu menemukan kaum munafik di Madinah, maka sebelumnya para rasul pun telah menemukan kaum munafik di daerah mereka masing-masing. Lebih dahsyat lagi bahwa apa yang terjadi di Madinah itu tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh para rasul sebelumnya. Kenapa? Para rasul sebelumnya menemukan kekuasaan penguasa yang zalim lebih dahsyat dari tipe Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita menemukan bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, dan nabi-nabi lainnya juga ditemukan penguasa dan raja yang begitu zalim dan tirani, yang diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu asyadda minkum quwwah, mereka memiliki kekuatan yang lebih hebat, memiliki harta yang lebih banyak, memiliki anak-anak yang lebih kuat, dan mungkin pasukan yang lebih gagah. Maka di sini disebutkan walaupun perbedaan frekuensinya, tetapi satu sifat yang sama antara munafik di Arab pada masa Rasulullah dan munafik pada masa Rasul-Rasul sebelumnya, dan mungkin juga munafik pada masa kini dan akan datang, bahwa mereka itu bangga dengan kekuatan materi. Mereka itu selalu mengolok-olok kebaikan dan kebenaran. Mereka itu terkadang walaupun bersedekah, mengeluarkan hartanya, walaupun sifat mereka selalu kikir, maka apa yang mereka lakukan itu hanya karena untuk mencapai popularitas atau supaya dikenang oleh orang. Maka di sini Allah menutup ayat ini, mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat karena mereka tidak mengingat Allah, walaupun itu hanya dalam hitungan detik dan menit. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini memberikan satu informasi kepada kita yang disampaikan oleh Allah tentang bagaimana kita belajar dari sejarah. Pada saat para orang-orang terdahulu mencapai keberhasilan, maka ini menjadi barometer bagi kita sekarang, apakah berhasilan kita sekarang ini sudah seperti yang mereka lakukan, bahkan tentu harus jauh lebih baik lagi. Pada saat mereka ternyata tidak berhasil, Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa kekurangan sehingga mereka tidak berhasil. Sehingga ini menjadi pedoman bagi kita untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kita, kualitas kehidupan kita yang jauh lebih baik ke depan. Nah, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat hari ini, yaitu ayat 69, adalah tentang sejarah kelam yang dialami oleh bangsa-bangsa terdahulu. Ada beberapa keterangan ayat yang senada dengan ini di dalam surat Al-Ankabut, ketika Allah menjelaskan tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan yang lainnya. Allah mengatakan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul lazina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ardi ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ardi, ya. Mereka itu, tidakkah kamu berjalan di atas permukaan bumi ini, ya, kamu lihat bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka itu jauh lebih kuat postur tubuhnya dari kamu, ya, mereka itu jauh lebih kaya dan sebagainya. Begitu juga dalam ayat lain Allah mengatakan, kanuhum asyadda minhum kuwatan wa asaram fil ardi fa'akhazahumullah, mereka itu jauh lebih kuat, mampu mengolah alam ini dengan lebih baik, menjadi petani-petani yang handal pada masanya. Tapi karena sikap dan perbuatan mereka yang tidak tunduk kepada Allah, akhirnya mereka hanya menjadi sejarah kelam pada masa mereka, yang akan menjadi contoh bagi generasi-generasi ke depan. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini? Jawabannya adalah agar kita bisa bercermin dari sejarah yang sudah lalu. Pada saat ada yang berbuat baik, kita mampu berbuat baik seperti mereka, bahkan jauh lebih baik lagi. Pada saat mereka tertimpa bencana dan musibah karena perbuatan mereka, maka jangan kita melakukan tindakan-tindakan seperti mereka. Maka itu harus kita jauhi. Kalau kita berbicara tentang kemampuan, di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah berbicara banyak hal tentang bagaimana umat-umat terdahulu mencapai kemajuan peradaban dan ketinggian budayanya. Allah menjelaskan bagaimana pada masa kaum Nabi Nuh alaihissalam juga adalah orang-orang yang hebat. Begitu juga dengan orang-orang Samud, mereka mampu memindahkan batu-batu yang ada di pegunungan. Wasamud allazina jabus sakhra filwad, ya, bilwad, mereka mampu memindahkan bebatuan tersebut. Begitu juga ketika menjelaskan tentang kaum Nabi, kaum Madian, ya, Allah menjelaskan juga dengan sangat indah, mereka berhasil membuat satu bendungan yang terbesar pada zamannya, ya, bahkan mungkin jauh lebih hebat, tetapi hanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita sekarang dalam kondisi manusia seperti apa? Apakah kita kuat? Ternyata umat sebelumnya jauh lebih kuat, tapi karena sikap mereka yang merasa sangat kuat dan takabur, Allah hancurkan mereka. Apakah kita menjadi orang yang kaya saat sekarang ini, negara kaya atau negara yang memiliki harta yang banyak seperti Saudi Arabia? Kembali lagi, ternyata pada masa dahulu ada seorang Karun yang kuncinya saja itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat, baru kuncinya saja, belum lagi yang lainnya, ya. Kalau kita merasa kuat, ada umat-umat terdahulu yang jauh lebih kuat, tapi ternyata Karun akhirnya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi ini. Nah, inilah yang menjadi catatan bagi kita semua, bahwa hendaklah kita pandai-pandai bercermin dari sejarah yang telah lalu. Mari kita tingkatkan kemampuan kita, karena sebenarnya inilah yang inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterangan ayat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 69 dari surat At-Taubah ini mengilustrasikan kepada kita bahwa walaupun kemunafikan itu terkadang muncul dan mencuat tinggi ke atas, yeah, tapi tetap saja mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Dan kita juga menemukan bagaimana orang yang memuja kekuatan diri, harta, dan anak tanpa dibingkai dengan ikatan iman yang digambarkan di sini dengan kekuatan amwalan wa auladan, tanpa dibingkai dengan kekuatan iman, maka akan ditemukanlah akhirnya kerugian pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena rupanya harta yang banyak tidak dapat menyelamatkan dia dari musibah yang dia alami. Kemudian kekuatan rupanya bersifat temporal, dan anak itu sendiri terkadang juga tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Untuk itu, kembalilah kepada kembali kepada prinsip dasar dari agama Islam, bahwa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang untung adalah diri kita sendiri, karena kita akan mencapai kepada satu kebahagiaan yang itu melebihi kebahagiaan di saat kita memiliki kekuatan. Kita akan melebihi bahagia saat bersama Allah, melebihi ketika kita memiliki harta. Dan kita akan bahagia bersama Allah melebihi ketika kita memiliki anak dan keturunan. Iya, saya ingin lebih menajamkan dari keterangan Ustaz Jainal tadi, bahwa di dalam akhir keterangan ayat ini Allah mengatakan wa ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ini menarik untuk kita pertanyakan, kenapa dengan segala kemampuan yang mereka miliki, potensi yang besar, kekuatan fisik, harta kekayaan, akal pikiran yang cerdas, ternyata mereka malah tidak mampu mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan ini, kesuksesan bersama Allah, kesuksesan untuk hidup bahagia. Malah ternyata apa yang mereka, segala potensi yang mereka miliki, akhirnya hanya menghancurkan mereka saja. Ini menjadi bukti bahwa kekayaan, tadi seperti kata Ustaz Jainal, bukan merupakan satu kemutlakan, satu jaminan untuk seseorang dapat hidup bahagia di dalam kehidupan ini. Anak yang banyak, yang cantik-cantik dan ganteng, itu hanyalah merupakan hiasan dunia. Tidak menjadi satu hal mutlak bahwa anak itu akan mampu menyebabkan kehidupan seseorang itu menjadi bahagia. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang masih belum punya anak, ya, jangan merasa berkecil hati dengan menganggap anak itu adalah salah satu syarat mutlak bagi dia untuk hidup bahagia di dunia ini. Bagi orang-orang yang berada dalam kondisi harta yang pas-pasan, jangan menganggap orang yang kaya itu sudah mencapai kebahagiaannya. Tidak. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa yang menjadi kemutlakan kebahagiaan hidup bagi seorang manusia di dalam kehidupan ini adalah ketika dia bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini keberadaan Allah, dan mampu melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pikirkan bahwa ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita harus menjadi muslim yang miskin, kita menjadi muslim yang lemah. Tidak. Karena pada saat seorang muslim melakukan perintah Allah, melakukan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bisa melampaui kehebatan-kehebatan yang jauh dimiliki oleh umat terdahulu. Bukankah kita sudah mendengar cerita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang tidak 3 hari tidak makan, sibuk berperang. Ketika dia akan makan satu butir kurma, dia mendengar panggilan perang. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau ini kubuang dan aku terjun ke dalam medan peperangan, apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan syahid. Dibuangnya kurma ini, sudah 3 hari tidak makan, langsung terjun ke medan perang. Di manakah hebatnya kekuatan? Coba bayangkan hebatnya kekuatan fisik yang dihadapinya. Kita baru satu kali saja tidak makan, bukan satu hari ya, satu hari tidak makan, satu kali saja sudah merasa ngos-ngosan. Ya. Jadi ketika seseorang berada pada kepercayaan tinggi kepada Allah, mengetahui benar bahwasanya hidupnya itu adalah harus mengikuti aturan Allah, kekuatan fisik itu akan jauh melebihi sebagaimana digambarkan oleh di dalam Al-Quran ini. Begitu juga pada saat dia memiliki kekayaan, dia akan bisa jauh melampaui harta si Karun. Karun walaupun punya harta selalu merasa kekurangan. Tapi seorang mukmin yang yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tengoklah seperti Abu Bakar. Siapa yang bersedia untuk menyumbangkan hartanya? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, ini kusumbangkan seluruh hartaku. Terkejut Umar, aku saja hanya bisa menyumbangkan setengah harta. Abu Bakar jauh lebih hebat daripada itu. Di manakah hebatnya? Begitu kayakah? Begitu sangat kaya seorang Abu Bakar sehingga harta yang dimiliki ternyata tidak membatasi dirinya, bahkan mampu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin cerdas, maka ikutilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana. Prinsipnya ketika kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan segala perintah dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untung adalah diri kita sendiri. Jangan pernah berpikir, enak sekali Anda saya bantu. Tapi berpikirlah, enak sekali membantu Anda. Yeah. Karena apa? Karena seperti kenapa Abu Bakar bisa menyedekahkan seluruh hartanya, menzakatkan, menginfakkan seluruh hartanya? Karena dia yakin tidak ada yang rugi ketika kita berjual beli bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yudha'af lahu adhafan katsirah, Allah akan melipat gandakan. Bila bumi saja bisa dilipat gandakan Allah, ketika kita menanam di atasnya tumbuh 700 kali lipat, maka Allah lebih mampu, sang pemilik alam semesta lebih mampu melipat gandakan harta yang lebih banyak. Maka ketika Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya, dia tidak dan bukan menjadi orang yang miskin papa. Tetapi Allah melipat gandakannya, maka kita mendengar dan mengenal sosok Abu Bakar, sang kaya raya yang dermawan, walaupun sudah menafkahkan seluruh hartanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddalu syekhna.